SMA ke S1 ke S2 ke S3. Karena tanah dituntut oleh Allah untuk dijadikan batu bata. Gitu kan? Dan batu bata dituntut oleh Allah untuk supaya manusia bikin rumah. Karena kapas dituntut untuk jadi benang, benang untuk jadi kain, kain untuk jadi jilbab. Kan begitu? Lagu juga begitu. Nek aslinya mek gondol pacul. Tapi selama sekian abad gondol pacul itu ndak pernah dijadikan benang, kapas terus. Kan wong paham gondol pacul iku apa? 6 abad. Nah, Kiai Kanjeng diamanati gondol pacul itu adalah manajemen kepemimpinan. Gitu loh. Nanti kalau ada waktu kita jelasin. Jadi kalau kamu mau jadi direktur pasca sarjana, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi wali kota, mau jadi kepala rumah tangga, pokoknya pimpinan apa saja, filosofinya sederhana, yaitu gundul pacul. Kalau kamu masih gundul, gundul pacul itu lambang dari anak yang masih gundul, yang masih bebas, ngiler boleh, telanjang boleh, nginang ini, nengono layangan, bismillah. Nah, itu toh. Nah, itu Anda kalau masih gundul-gundul pacul-cul gembelengan enggak ada masalah, Anda play around, main-main enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyunggi-nyunggi wakul-kul gembe, kalau masih gembelengan nanti akibatnya wakul ngelimpang segane dadi sak latar. Tuh. Jadi ini uraiannya betul-betul belum pernah ada filosofi dan manajemen politik melebihi dahsyatnya gundul pacul yang cuma 2 kalimat yang diremehkan dan dititipkan kepada kanak-kanak oleh Sunan Kalijogo. Sebenarnya dititipkan sama orang tua-tua ketelingsut, tapi mergo dititipkan laut gitu, gitu, dititipkan ke anak-anak maka abadi. Semua lagu anak-anak abadi. Cuplak cuplak suwang. Ya sin, apal kabeh lho Pak. Karena itu dititipin ke anak kecil. Jadi ibu-ibu kalau mau abadi punya apa-apa, titipin ke anak. Jadikan budaya anak, jadikan tradisi anak. Dia akan hidup kapan saja. Edayoe Edayoe Nanti saya jelaskan, ini namanya manajemen konflik. Daya teko. Ya, nanti tetap imam ya. Cik Imam. Jadi misalnya Pak, kalau gundul pacul tadi kan jelas, kalau kamu itu sudah diamanati BUMN ya, ya toh, kamu jadi menteri ESDM, menteri apa? Kelautan segala itu kan kamu nyunggi wakul, bukan ngempet wangkul. Bukan nyangking wakul. Letaknya kesejahteraan rakyat itu di atas kepalanya presiden, menteri, dan para pimpinan-pimpinan. Jadi presiden itu letaknya di bawah kepentingan rakyat. Jadi saya jangan sampai ketemu rombongan presiden. Karena saya tidak akan minggir kalau mereka lewat. Lelapa aku rakyat, aku yang bayar. Minggir apa? Bapak Presiden masuk ruangan, silakan berdiri. Aku menengah ya, aku ngerokokin. Kon iku, aku sing bayari ngongkon-ngongkon aku ngadek. Gila boten? Nah, kalaupun kita berdiri menghormat, yang kita hormati bukan Presiden. Yang kita hormati adalah pusaka Nusantara negara kita. Jelas ya? Nah, nanti kita teruskan soal ijazah S2 S3 tadi. Iya toh? Kalau kamu cuma mau cari cangkul, ya sudah beli aja sejasahnya. Seperti presiden dapat honoris causa itu kan juga beli. Menteri-menteri beli, banyak yang beli. Bupati-bupati itu tuku. Di sini ada Pak Biro penjualan. Saya tidak akan dapat gelar itu. Ana ide ngono tak weden-wedeni langsung. Ayo wani-wani ngekei santet yo ngono. Saya sudah membuang dunia ini dan saya sudah tidak urusan itu sama sekali. Karena aku dokter itu tahun 87 aku sudah dokter, 87. Saya sudah dokter. Itu pun telat, seharusnya 84. Ya, tapi kan untuk apa? Lebih baik tidak gitu loh. Kan kasihan gelar dokter itu kalau harus sama saya terus kan menderita dia. Wong bendino tak olah alik pikiran ini dadi dhek bingung dhewe. Kan gitu. Wong setan iso tak belani adane. Iki nek ngomong guyone ngono rek. Wong aku iki ngomong bebas apa saja karena saya enggak punya apa-apa, saya tidak punya kepentingan. Aku iki kok paten yo gelem. Lah wis kan nak sih. Makanya acara Kiai Kanjeng ini langsung depan enggak pakai pagar, enggak pakai jarak. Cak enek kon kate nyununje aku langsung jelep. Kon wani-wani ngejelep aku tak jelep genti kon kok. Iki sing guyu banter iki rada paham. Sing meneng paham nemen, Pak. Gundul. Gundul pacol, gundul pacol gembelengan, nyunggi nyunggi wakol kembali.